Kita akan meneruskan bacaan buku berikutnya, yaitu Al-Baiquniyah, Syair Baiquniyah, yang berkaitan dengan mustalah hadis, istilah-istilah hadis. Kita akan masuk di jenis yang ke 31. Ini jenis yang terakhir dari macam-macam hadis, yaitu hadis al-maudhu, hadis palsu. Hadis palsu adalah jelek-jelek hadis, ya. Hadis yang dibuat. Berkata Imam Baiquni rahimahullah, "Wal kadibul mukhtalik al-masnu' 'ala an-nabi fadzalika maudhu'." Wal kadib, berdusta. Wal mukhtalik, mukhtalik ini khalaqa, dibuat, dicipta. Wal masnu', dibuat-buat. Anin 'ala an-nabi, terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini hadis yang dikarang-karang, dibuat-buat untuk berdusta atas nama Nabi SAW, bukan ucapan Nabi SAW. Fadzalikal maudhu, maka itu hadis maudhu. Wadu'a, dibuat, ini meletakkan, dibuat-buat. Di hadis maudhu, itu hadis yang dibuat-buat. Kalau kita dengar umpamanya hadis ini maudhu, palsu, ya, ini hadis yang dibuat-buat. Hadis maudhu adalah hadis alladzi fi rawin kadzab, ada rawi, perawi hadis pendusta, pendusta dia, ya. Au al hadis alladzi ihtalaqahu, atau hadis yang dia itu dibuat, diciptakan. Au sanau, dibuat annas, manusia, summa nusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinisbahkan, dikatakan itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis palsu. Sebabnya apa orang berani buat hadis palsu, bisa ditulis. Jadi hadis palsu adalah hadis yang di situ ada rawi pendusta, ya, jelas. Bagaimana kok itu pendusta? Seperti Ibnu Main bahwa mengatakan pendusta rajul kadzab namanya. Jarir al-Ju'fi namanya, Jabir al-Ju'fi, pendusta. Karena hadisnya dicocokkan hadis-hadis yang sikot, ternyata dibuat-buat. Oh, berarti dusta ini. Itu diketahui seperti itu. Bukan wahyu kemudian datang, oh ini pendusta. Enggak, ya, ini para ulama mencocokkan hadis orang ini dengan hadis-hadis yang sikot dari ulama-ulama yang lain, ternyata kok tidak. Kok beda sekali, ya, pendusta dia. Itu. Kalau mutambil kadib, tertuduh sebagai pendusta, ini dia biasa muamalahnya itu dusta, dusta, dusta ini, berarti tapi tidak berkaitan dengan agama. Ini namanya mutambil kadib. Hadisnya mungkar. Kalau ini hadisnya maudhu, karena dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya, ya, bisa disebutkan oleh para ulama di sini. Sebab seorang itu al-hamil ala sina'ati hadis maudhu, yang membuat seseorang buat hadis palsu, semua oleh Imam Sakhawi di jilid yang pertama halaman 212. Yang pertama adalah zanadiqah, sindik, munafik memang. Ya, dia membuat untuk menghancurkan agama Islam. Disebutkan oleh mereka para ulama, ya. Untuk apa? Untuk menghancurkan agama Islam. Di antara mereka ada yang disalib. Sebelum disalib dia mengatakan aku sudah buat 40.000 hadis. Kemudian jenis yang kedua adalah yataqarrabuna li ba'dil khulafa, untuk mendekatkan diri kepada sebagian pemimpin, karena itu untuk cari kedudukan. Kemudian yang ketiga adalah yaktasibu nabi dalik, untuk cari nafkah, kosos orang-orang di kisah-kisah itu, memberikan mauidho-mauidho supaya orang menangis mengarang hadis palsu. Jenis yang keempat adalah sonafa yaljiuna ila iqamati dalil. Nah, ini juga alama aftu bihi, ulama ingin menolong pendapat dia, akhirnya buat hadis palsu untuk mendukung pendapat dia. Itu. Jadi orang punya ilmu buat hadis palsu untuk mendukung pendapat dia. Allahumma musta'an. Kemudian jenis yang kelima, ini paling bahaya. Ini paling bahaya malahan. Adaruhum qaumun li zuhud qad wadu'uha. Paling bahaya di antara mereka ternyata ahlu zuhud malahan. Ahlu zuhud ini yang membuat, ya, untuk targhib wa tarhib, untuk orang agar taat pada Allah. Mereka berpendapat bahwa aku membuat hadis ini untuk menolong agama Islam. Hadis mangkata ba'aliyah muta'amid, dan barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya. Ini adalah apa? Untuk menghancurkan Islam. Adapun kami ingin menolong Islam. Hadis itu kan untuk menghancurkan Islam. Mangkata ba'aliyah, berdusta atas namaku untuk ini menghancurkan Islam. Kalau kami kan untuk menolong Islam. Nah, ini batil seperti ini. Kenapa kamu buat hadis ini? Ya, ini untuk menolong agama Islam. Nah, ini perkara yang bahaya. Malah dia sengaja untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini banyak dapatkan kalau musta'an. Ibnu Qayyim menyebutkan juga bahwa hal ini bisa diketahui oleh para ulama karena mereka sudah tahu, biasa hidup dengan hadis. Ketika ada hadis yang nyeleneh, yang aneh, menyelisih usul-usul agama, bisa diketahui bahwa itu adalah hadis itu dusta. Yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir contoh-contohnya ya, sampai seperti ini di Ikhtisar Ulumul Hadis halaman 62. Orang yang buat-buat kisah semuanya sebutkan oleh Imam Al-Juzi dengan sanad sampai ke Abu Ja'far Muhammad atau Yalisi. Salat Ahmad bin Hanbal, ini kisah Imam Ahmad, dia salat bersama dengan Yahya bin Ma'in di suatu masjid Rasofah, di masjid Rasofah. Faqama baydihim qassas, ada seorang ahli kisah-kisah berdiri. Faqala, dia mengatakan, hadatsana Ahmad bin Hanbal, menyampaikan kepada kami Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in, menyampaikan kepada kami Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Qala, dia mengatakan, hadatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an Qatadah, jadi dia dengar dari siapa? Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, padahal Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal ada di situ. Ya, menyebutkan hadis dari Anas, mengarang hadis dari Abdur Razzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas. Nabi SAW beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengatakan kalimat la ilaha illallah, Allah ciptakan dari setiap kalimat itu burung yang paruhnya min dhahab, dari emas, warishihi min mirjan, dan bulunya dari mirjan. Lihat ini, untuk orang masuk Islam kan gitu. Kemudian dia mengambil akhadha nahu isrina waraqah, dia sebutkan 20 hadis. Faja'ala Ahmad bin Hanbal, kemudian Ahmad bin Hanbal melihat kepada Yahya, Yahya juga melihat kepada Ahmad, mengatakan, kamu menyebutlah di sini, enggak. Kemudian sebenarnya juga mengatakan, enggak. Falamma faragha min qasasi, ketika selesai qasas ini menyebutkan hadisnya, wa akhadha athayat, mengambil uang. Dan dia habis ceramah kan, ngambil uang. Kemudian duduk menunggu uang yang lain. Kemudian Yahya mengatakan kepada orang ini, ta'al sini ke sini. Ya. Dia menyangka akan diberi uang. Kemudian Yahya mengatakan, kamu bilang yang menyampaikan Yahya dan Ahmad, aku Yahya dan ini Ahmad. Ya. Kemudian orang ini mengatakan, "Ma sami'na bi hadza qat." Aku tidak pernah menjumpai, lam azal asma ana Yahya bin Ma'in Ahmad, aku tidak pernah mendengar bahwa Yahya bin Ma'in dan Ahmad itu lebih bodoh dari ini. Dia mengatakan, "Ka'anna laysa fi Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal ghairukuma." Apa tidak ada di muka bumi ini Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal selain kalian berdua? Ada yang lainnya. Ini bukan kamu, ini yang lainnya. Demikian. Allah musta'an. Ini sebagian sampai seperti itu. Faqa makal mustasi bihima. Dia berdiri sambil seakan mengejek. Allah musta'an. Ini di antara hadis-hadis. Contoh saya masih banyak sungguh di sini oleh beliau. Seperti membela umpamanya Abu Hanifah dengan mengejek Muhammad bin Idris. Yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris adaru ala ummati min iblis. Yang mengarang hadis. Nabi mengatakan, akan ada dari umatku itu seorang laki-laki namanya Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Adzara ala ummati min iblis, lebih bahaya bagi umatku daripada iblis. Dan akan ada dari umatku laki-laki namanya Abu Hanifah, dia adalah pelitanya umatku. Ini sampai seperti itu. Ya, sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.